Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini syarah usul sunnah. Syarah dari kitab usul sunnah, pokok-pokok sunnah. Seseorang ya barakallahu fikum tidaklah dikatakan ahlu sunnah sampai dia beriman ya dengan poin-poin yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, Imam Ahmad, ini penulisnya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang muridnya Imam Syafi'i rahimahumallah, ya. Yang beliau sengaja menulis poin-poin ini tak lain karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang yang menyelisih Quran dan Sunnah, sehingga beliau membantah dengan menulis kitab-kitab ini pokok-pokok sunnah. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas tentang turunnya Nabi Isa. Kita orang yang beriman harus yakin bahwa Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman dalam rangka membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, mengangkat upeti. Enggak ada upeti lagi, ya kan? Kalau zaman sekarang masih ada, mungkin, ya. Kalau bayar sekian, enggak dibunuh, ya gitu kan? Nanti di zaman akhir zaman Nabi Isa Muslim atau mati, ya kan? Enggak diterima lagi upeti. Nanti di akhir zaman, Nabi Isa mengangkat, menghapus upeti sehingga semuanya harus beriman. Mau beriman atau mati, kan gitu. Barakallahu fikum. Nabi Isa alaihi salam, setelah beliau sambil kita merojah ya, membunuh Dajjal. Dajjal hidup di dunia selama berapa lama? Sekarang Dajjal sudah ada. Nanti setelah Dajjal keluar dari belenggu akan hidup di dunia selama di muka bumi selama 40 hari. Dajjal setelah keluar dari belenggu akan hidup di dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari berikutnya baru seperti hari-hari kita sekarang ini. Ini Dajjal. Nah, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ada tulisan di jidatnya kafaro, kafir. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika mendengar khabar Dajjal turun, Dajjal keluar, pergi menjauh. Atau dia masuk ke negara dua kota, kota Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak akan bisa masuk ke dua kota ini. Ya, tidak akan bisa masuk ke dalam dua kota ini. Allah telah mengutus malaikat untuk menjaga kota Mekah dan Madinah daripada kejahatan Dajjal. Adapun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Dajjal keluar adalah membaca 10 surat pertama dari surat Al-Kahfi. Membaca 10 ayat, ya, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, barakallahu fikum. Setelah Dajjal terbunuh, ya, muncul kaum yang berikutnya. Kaum apa? Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj ini ya sangat banyak sekali jumlahnya. Bahkan ketika mereka melewati danau, langsung habis itu air danau diminum oleh mereka. Sebagaimana yang datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan kaumnya tidak bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa dan kaumnya pergi ke gunung untuk berlindung daripada Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa dan kaumnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Ya'juj dan Ma'juj." Akhirnya Allah utus ulat-ulat, ya. Jadi mereka mati dengan ulat-ulat. Berjatuhan mereka mati dengan ulat-ulat. Subhanallah, ketika Ya'juj dan Ma'juj ini mati semua, bumi ini ya menjadi bau. Ya, menjadi bau dengan bangkai-bangkai itu. Akhirnya Nabi Isa kembali berdoa, "Ya Allah, ya, hilangkanlah bau-bau yang bertebaran ini." Kemudian Allah utus burung yang mempunyai leher yang panjang yang membawa bangkai-bangkai ini haitsu syaa Allah, di mana Allah berkehendak untuk menjatuhkan ini. Nah, masih tersisa bau-baunya. Kemudian Nabi Isa berdoa, lalu Allah turunkan hujan yang kemudian membersihkan bangkai-bangkai yang tersisa. Setelah itu turun keberkahan bumi, ya. Turun keberkahan bumi, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan lebatnya, dengan suburnya, bahkan 1/5 bisa dimakan untuk 8 orang, ya. 1/5 kecil, 1 orang saja kurang. Ya, tapi nanti di saatnya, di saat keberkahan Nabi Isa ini 1/5, ya, itu lebih, ya. dimakan oleh 8 orang. Susu ya dari yang dihasilkan dari satu ekor unta bisa memberi makan satu kabilah. Bukan satu. Ini sapi. Ya, yang satu kabilah itu sapi. Ini ya. Kalau unta lebih banyak lagi daripada lebih dari satu suku atau suku kabilah. Luar biasa keberkahan di masa itu. Nah, setelah itu setelah 40 tahun Nabi Isa, jadi Nabi Isa sejak turunnya akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kalau Dajjal 40 hari, ya sehari seperti setahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu pekan. Tapi kalau Nabi Isa, barakallahu fikum, itu selama 40 tahun. Dia akan memimpin ya di muka bumi ini dengan keadilan. Bukan dengan syariat baru, tetapi mengikut kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita imani, turunnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj harus kita imani. Ini diantar akidah Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah jika dia tidak beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj, tidak beriman dengan turunnya Dajjal, tidak beriman dengan turunnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Ini pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun poin yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Di antara akidah Ahlus Sunnah berikutnya adalah bahwa iman ya, iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Ya. Ingat, iman itu bukan hanya sekedar keyakinan. Tapi apa? Keyakinan, ucapan dan perbuatan. Nah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman seseorang akan bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak seseorang melakukan ketaatan, ya, maka semakin bertambah keimanannya. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman seseorang akan terus berkurang dengan maksiat. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kita semua pasti bisa merasakan ketika kita rajin beramal soleh, sholat sunnah, puasa sunnah, hadir majelis ilmu dan lain sebagainya, iman bertambah. Nah, barakallahu fikum. Seperti baru dengar adzan langsung berangkat, dengar info kajian langsung berangkat, tambah imannya luar biasa. Melihat orang yang butuh bantuan langsung keluar untuk memberikan sedekah. Ini ketika iman naik. Wa yanqus bil ma'siyat, dan iman turun dengan maksiat. Coba ketika kita sekarang rajin sholat, mulai maksiat, berhubungan dengan lawan jenis atau maksiat yang lain, minum-minuman segala macam, mulai malas, mulai meninggalkan. Semua kita bisa merasakan bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, kenapa Imam Ahmad di sini menulis bahwa iman itu akidah, ucapan dan perbuatan, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat? Karena ada kelompok yang menyimpang, yang mengatakan bahwa iman itu cukup di dalam hati. Yang penting kita tahu Allah itu ada, gak perlu ibadah. Seperti orang-orang filsafat, ya, Ahlul Kalam dan yang lainnya, mereka meyakini iman itu cukup di hati. Antum beriman Allah itu ada, ya beriman, ya sudah, gak perlu sholat lagi. Gak perlu berucap asyhadu an la ilaha illallah. Gak perlu berucap, gak perlu sholat. Hatinya kan sudah beriman, ya kan? Ini ada yang berpemahaman demikian. Maka bantahnya apa? Iblis beriman tidak akan adanya Allah? Sangat beriman, gitu kan? Sangat beriman. Tetapi barakallahu fikum, dia tidak mengerjakan amalan-amalan keimanan yang sehingga dia mengeluarkan daripada Islam dan dia menjadi kafir. Iblis, ya, sangat iman sekali akan adanya Allah. Sangat iman sekali dengan adanya Allah, bahkan dia telah beribadah ribuan tahun sebelum dia dikeluarkan karena sebab tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Maka kalau seandainya cukup dengan keimanan di dalam hati, iblis lebih beriman daripada kamu, iblis lebih yakin daripada kamu, wahai orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Kemudian al-iman ya harus dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi keyakinan harus kita yakini, kemudian kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali orang-orang yang tidak bisa berbicara. Pasti walaupun dia gagu ngomongnya, hatinya mengimani dan dengan diamalkan. Jangan hanya sekedar saya beriman, yakin. Saya berucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi ketika sholat enggak sholat, ketika puasa enggak puasa, ada ini berzina, minum khamr, judi dan lain sebagainya, Naam, barakallahu fikum. Kalau hanya sekedar, ada juga kelompok yang mengatakan iman cukup di amalan saja, enggak perlu keyakinan. Iya. Maka bantahnya siapa? Orang-orang munafik. Bukankah orang munafik itu sholat seperti kita hadir di masjidnya Rasulullah? Iya. Tapi imannya tidak. Dia melakukan sholat hanya supaya tidak dibunuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun keyakinannya tidak. Maka seandainya hanya cukup dengan amalan saja, tidak perlu diyakini, orang munafik sudah beriman. Kenapa? Orang munafik sholat, puasa, tapi karena bukan karena keimanan dalam hati, melainkan karena takut dibunuh dan takut diambil hartanya. Nah, bahkan imam orang-orang munafik ada di neraka paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling dasar, paling panas, paling dahsyat. Ya, lebih parah keadaannya daripada orang kafir asli. Ya. Orang kafir asli dia masuk neraka dahsyat hukumannya, tapi orang munafik lebih dahsyat hukumannya. Fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena kalau orang kafir kan jauh dari Islam. Dia tidak pernah mendengar nasihat Rasul, tidak pernah melihat, mendengar bagaimana amalan Rasul dan para sahabatnya. Orang munafik di tengah-tengah Rasul, sering mendengar nasihat Rasul, sering mendengar wejangan Rasul, sering mendengarkan firman Allah dibacakan, hadis Rasul dibacakan. Tapi masih dalam keadaan munafik. Ya, dalam keadaan dia terus setiap hari mendengar firman Allah dibacakan. Maka keadaan orang munafik lebih parah. Ya, kenapa? Karena dia tahu hakikatnya seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kok bisa setiap hari mendengarkan firman Allah dibacakan, hadis Rasul dibacakan, kok dia tidak beriman, hanya pura-pura saja. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang munafik lebih parah hukumannya. Baik, kita baca. Al-iman qaulun wa amal. Ya, qaulul qalbi wal lisan, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, yakni keyakinan, dan ucapan lisan. Hatinya mengimani tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang syariat-syariatnya, harus kita imani. Ya. Iman akan adanya Allah, iman akan adanya malaikat, rasul, kitab dan lain sebagainya, hari kiamat, juga takdir, qada dan qadar. Nah, wa amal, dan diamalkan. Dan diamalkan, tidak hanya cukup dengan saya yakin, saya mengucapkan, tidak perlu beramal. Seperti orang-orang filsafat. Saya punya teman, dia kuliah di IAIN kalau enggak salah. Jurusan filsafat, ya. Jadi sholatnya setahun sekali, sholat Id saja. Hari-harinya enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Saya kan yakin Allah itu ada. Ya. Saya yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi enggak perlu beramal, yang penting yakin saja. Iblis lebih beriman, lebih yakin daripada kamu. Nah, na'udzubillah. Jadi sholatnya hanya sholat Id saja, rame-rame pakai baju baru. Nah, Allah musta'an. Tapi hatinya tidak. Taib. Maka al-iman, iman itu qaulun, ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa amal, dan amalan, salat ya salat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Nah, wa'tiqad, dan keyakinan. Ada keyakinan di dalam hati. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyat, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah iman, ya, definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apa iman menurut ahlu sunnah wal jamaah? Ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Siapa di antara kelompok yang menyimpang? Orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini bukan golongan saya, kafir. Ya, ini bukan golongan saya, halal darahnya ditumpahkan, halal hartanya diambil, halal hartanya dirampas. Ini orang-orang khawarij. Akidahnya masalah iman bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa definisi iman menurut orang-orang khawarij? Kata mereka, annal iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Sama, ininya sama. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Lakin indahum al-iman la yazid wa la yanqus. Tapi perbedaannya dengan ahlu sunnah, menurut orang-orang khawarij, iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang. Naam, barakallahu fikum. Bahkan Bimujarrad mayartakibul muslimul kabirah yakhruju minal Islam. Maka keyakinan mereka apabila seorang muslim ya melakukan dosa besar keluar dari agama Islam. Ya, ini akidah orang Khawarij. Ada yang mencuri dosa besar bukan? Dosa besar, berarti yang mencuri kah? Kafir. Ada yang berzina dosa besar. Makan riba dosa besar, membunuh dosa besar, berarti yang melakukan ini kafir. Kenapa? Karena iman itu juz'un wahid. Kata mereka, iman itu hanya satu bagian. Enggak bisa dibagi-bagi. Kalau hilang, ya hilang semua. Kalau ada, ya ada semua. Jadi kalau misalnya dosa besar kan mengurangi keimanan. Enggak berkurang, tapi semuanya hilang. Maka kafir harus bersyahadat dari awal lagi ketika dia melakukan dosa besar. Ini akidah siapa? Akidah Khawarij. Nah, mau ISIS ya, tahu ISIS, sering dengar ISIS? ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya. Itu ada syahadat, ada ijazah. Ijazah taubat dari membunuh, ijazah taubat dari berzina. Persaksian, bersaksi lagi. Kenapa? Karena dia menganggap sudah murtad, sudah kafir dengan melakukan dosa besar. Ini orang Khawarij. Nah. Dan mereka pun menganggap ketika keluar dari golongan mereka, berarti orang ini sudah murtad. Na'udzubillah, ya. Nah, ini orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum. Kemudian, jadi kalau menurut Khawarij, iman itu ya ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tapi menurut mereka iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau hilang, hilang semua. Kalau ada semua. Gitu. Jadi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah. Kemudian lawannya ini ekstrem kanan. Khawarij ekstrem kanan, berlebihan ya, ekstrem kanan. Ekstrem kiri orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan al-iman huwa tasdiq. Iman itu hanya pembenaran saja. Keyakinan, tasdiqul qalbi faqat. Hanya keimanan, keyakinan di dalam hati saja, kata orang-orang Murji'ah. Nah. Dan mereka mencocokkan Khawarij bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga kata mereka ya, sekalipun orang tidak sholat, orang tidak puasa, orang melakukan dosa besar, imannya tetap seperti imannya Jibril, seperti imannya para nabi, seperti imamnya Abu Bakar. Na'udzubillah. Ya. Padahal secara fitrah kita sendiri merasakan ketika melakukan maksiat, ya melakukan dosa, iman berkurang, makin berat dipakai ibadah. Tetapi ketika rajin ibadah, wah makin semangat ibadahnya. Kita sendiri merasakan bahwa iman itu naik dan turun. Tapi Murji'ah enggak. Tetap ya, stagnan pada keadaan yang sama. Sekalipun dia mengerjakan dosa besar, imannya seperti imannya Jibril. Na'udzubillah. Ini apa? Membuka celah kemaksiatan. Sehingga banyak syariat Islam yang dilanggar. Islam melarang berzina, melarang minum khamer, melarang judi. Dilabrak, dilanggar semua. Berzina, berjudi, minum khamer. Kenapa? Iman kan gak berkurang. Na'udzubillah. Nah, jadi ekstrim kiri lawan daripada Khawarij. Nah, ahlu sunnah wasap, pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Baik. Kemudian sedikit kita membahas perbedaan antara akidah ahlu sunnah dengan akidah Khawarij dan Murji'ah bagi pelaku dosa besar yang belum bertaubat. Nah, jadi katakan si fulan melakukan dosa besar, ya si fulan melakukan dosa besar. Kita ucapkan atau kita sampaikan dulu akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, orang muslim yang melakukan dosa besar, ya dia tidak kafir. Ingat, ini akidah ahlu sunnah. Muslim yang melakukan dosa besar tidak kafir. Menurut Khawarij, yang melakukan dosa besar kafir. Ya. Orang Khawarij melakukan dosa besar kafir. Menurut orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, tidak muslim, pertengahan. Ya, tidak muslim, tidak kafir. Nah, maka yang benar akidah Ahlus Sunnah bahwa orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir, tetapi berkurang imannya. Ya kan? Tidak kafir. Tetapi Muslim melakukan bermaksiat berkurang keimanannya. Kemudian, dan ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak, dosa besar tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, dosa besar tidak menghapus seluruh amalan. Ini menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Di akhirat, tadi di dunia, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar, kata ahlu sunnah apa? Dia tetap muslim, tapi kurang iman. Pasti ya, orang muslim berbuat dosa berarti kurang iman. Kalau imannya tinggi, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Akidah siapa? Khawarij, orang muslim melakukan dosa besar berarti kafir. Orang murjiah melakukan dosa besar, muslim, tidak Islam, tidak kafir. Nah, ini di dunia. Kalau seandainya pelaku dosa besar ini mati dalam keadaan belum bertaubat, maka akidah mereka pun berbeda-beda. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, muslim yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, katakan lagi minum khamer atau lagi minum obat-obatan terlarang, overdosis, meninggal dunia, akidah ahlu sunnah wal jamaah ya, dikembalikan keadaannya kepada Allah. Tidak bisa menghukumi dia pasti masuk neraka atau dia pasti masuk surga. Tidak, ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena perkara gaib, dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, pelaku dosa besar tadi Allah ampuni, tidak dihukum, diampuni oleh Allah. Ya, selama bukan dosa syirik. Karena kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, minum khamar dosa besar tapi bukan kesyirikan, masih ada kemungkinan mendapat ampunan dari Allah, ya kan? Maka ahlu sunnah meyakini orang muslim yang melakukan dosa besar kemudian mati belum bertaubat dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Tetapi tetap kembalinya ke surga selama dia tidak menyekutukan Allah. Dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa dia yang telah dilakukan di dunia. Dibersihkan. Seperti pakaian kotor, dimasukkan mesin cuci, dibersihkan. Setelah bersih, diangkat. Begitupun pelaku dosa. Ya, pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dosanya. Setelah merasakan azab, ya, mendapat syafaat, diangkat dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah ahlu sunnah. Tidak bisa memastikan, oh dia mati dalam keadaan minum khamar, pasti ahli neraka, enggak boleh. Tidak bisa memastikan. Kenapa? Ini perkara gaib, enggak ada yang tahu. Nah, adapun akidah khawarij, orang muslim melakukan dosa besar, mati, belum bertaubat, dia pasti masuk neraka dan selama-lamanya di neraka. Kafir. Ya, orang khawarij meyakini pelaku dosa besar kafir dan dia akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Orang murjiah yang tadi katanya ketika di dunia tidak muslim, tidak kafir, tetapi ketika orang itu mati, muslim tadi mati, tidak bertaubat, mereka sama mencocoki akidah khawarij. Dia kekal di dalam neraka. Orang-orang murjiah. Ya, maka akidah ahlu sunnah apa? Bahwa pelaku dosa besar dia tidak kafir ya di dunia, kemudian di akhirat hukumannya dikembalikan kepada Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak sekalipun dia mati dalam keadaan berbuat dosa, Allah ampuni dia. Jika Allah tidak mengampuni dia, Allah hukum dia di neraka, tapi setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, kecuali kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, lagi ngasih sesajen mati dalam keadaan syirik, ya kan? Maka dia akan digolongkan bersama orang kafir yang lainnya, musyrik, mati dalam keadaan musyrik, tidak diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa besar, mencuri, berzina, minum khamar dan lain sebagainya, ini dosa besar, masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah. Tetapi jangan sampai lah gampang, gak apa-apa minum khamar, gak apa-apa berzina, kan kata di kajian tadi masih mendapatkan ampunan Allah. Siapa yang tahu kita akan dapat ampunan? Kita belum tahu kan, belum bisa memastikan apakah ia dapat ampunan atau tidak. Maka sepantasnya bagi kita untuk berusaha tidak melakukan hal tersebut. Berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, okelah, saya kan dihukumnya cuma sebentar, gak selamanya. Antum tahu sehari di dunia 50 ribu tahun daripada satu hari di akhirat. Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. di akhirat, itu satu hari di akhirat 50 ribu tahun di dunia. Anda berzina, misal, dihukum satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun di dunia. Kita sekarang mungkin yang paling tua Pak Udi atau Pak Jupri 43 tahun, 45 tahun atau 55 tahun. Nah, 33 tahun plus 10. Nah, plusnya. Iya. Ya kan? Satu hari di akhirat seperti 50 ribu tahun di dunia. Enggak apa-apa saya berzina paling dihukum satu hari. Ya, satu hari di akhirat 50 ribu tahun di dunia. Kita sekarang baru 50 tahun. Paling di akhirat baru berapa menitnya saja. Na'udzubillah. Sepersepuluh subhanallah. Masih ya Allah. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan ampuni kita atau tidak. Sekalipun kita meyakini akidah ahlu sunnah, dia tidak kafir. Okay, tidak kafir. Sekalipun akidah ahlu sunnah, orang yang melakukan dosa besar kalau dihukum tidak selamanya, okay, tidak selamanya. Tapi paling enggak seharinya saja seperti 50 ribu tahun di dunia. Wa ahwanu adzab ahli nar, seringan-ringannya azab ahli nar ketika seseorang dipakaikan sendal ya dari neraka mendidih otaknya. Bergolak otaknya. Nah, subhanallah. Dan api di neraka itu apa? 70 kali lipat dari panas api di dunia. Api yang paling panas di dunia 70 kali lipatnya nanti di akhirat nanti. Air panas berapa panasnya? 100 derajat Celcius, ya kan? Bisa melepuhkan tubuh kita. Lahar berapa panasnya? 1200 derajat Celcius. Hancur lebur itu yang kena lahar, gitu kan? 70 kali lipat, ya kan? Katakan yang paling tingginya panas lahar 1200 derajat Celcius. Iya. Krakatau steel yang besi ini langsung lumer ya. Subhanallah. Misal. Nah. Katakan 1200 derajat Celcius dikalikan 70 berapa itu? Iya, kalau misalnya 1200 paling tinggi. Kalau ada yang lebih tinggi, ada yang 3000 derajat Celcius misalnya, dikalikan 70. Subhanallah. Enggak terbayang. Nah, maka ketika kita berbuat dosa istighfar, astagfirullah ya Allah, kenapa saya terjatuh? Kenapa saya melakukan dosa ini ya Allah? Saya mohon ampun ya Allah, saya menyesal. Saya berusaha untuk meninggalkannya, istighfar, mohon ampun, menyesal. Ya, mudah-mudahan dia taubat dengan taubat nasuha, Allah hapus dosanya. Ya, berazam, berkeinginan untuk tidak terjatuh lagi. Kalau sudah pernah terjatuh, istighfar. Na'udzubillah terjatuh lagi dia. Mohon ampun lagi istighfar, ya Allah, kenapa saya terjatuh lagi? Kemarin saya sudah bertaubat. Saya sudah mohon ampun ya Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, istighfar lagi, mohon ampun lagi. Nah, istighfar lagi, terus mohon ampun. Ya memang yang penting ada keinginan, saya berusaha tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya menyesal. Na'udzubillah terjadi lagi, istighfar lagi, terus istighfar. Terus lawan. Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita di saat kita sedang istighfar, sedang mohon ampun. Jangan tertipu. Ya, di antara orang yang putus dari rahmat Allah, ketika berdosa sudah tanggung dosalah, sudah kadung kotor. Teruskan saja. Ini tipu daya syaitan dan dia termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka kalau misalnya barakallahu fikum berbuat dosa istighfar lagi mohon ampun, nyesel lagi nyesel. Nah, berazam untuk tidak melakukannya kembali. Seperti kaca, ya. Kaca kalau misalnya kena debu dibiarkan bertahun-tahun akan jadi karat, enggak bisa dibersihkan lagi. Ya, tapi kalau begitu ada debu, istighfar, bersihkan lagi. Nanti datang bersih debu lagi, bersihkan lagi. Akan mudah dibersihkannya dan akan mudah menerima nasihat. Tapi kalau sudah terlanjur, ya enggak dibersihkan nanti tadi itu, enggak mempan dengan dalil lagi, sudah enggak mempan. Ya, sudahlah, saya sudah terlalu kotor. Nah, kayaknya enggak ada taubat buat saya. Akhirnya dia terus bergelimang dosa, melakukan dosa-dosa karena menganggap Allah gak akan ampuni saya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus mohon ampun. Ya, naktafi bihadza. Ya, insyaallah apa yang dibahas di sini sudah disampaikan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.